السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سيدان جمعة berbahagia. الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita dengan rasul-rasul yang diutus, dengan kitab-kitab yang diturunkan, sampai Nabi Yuna yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diutus kaffatan linnas, yang diutus untuk seluruh manusia. Dan Allah turunkan akhir kitabnya yang menyempurnakan dari apa-apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu Al-Quran. Kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla. Ya, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, sidqan fi akhbarih wa adlan fi ahkamih. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran, sempurna sidqan wa adlan, sempurna kebenarannya. Yani sidq, semuanya hak. Yani berita-beritanya, kata Syekh rahimahullah. Dan adlan fi ahkamnya, dan adil hukum-hukumnya. Adil yakni seimbang, hikmah dan penuh bijak. Qul inna a'udzubikumullah, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan, sangat tepat dan sempurna. Qul inna a'udzubikumullah, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillahi rabbil alamin. Memang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah ahakku bilhamdi. Dialah yang paling berhak untuk dipuji. Wala hawla wala quwata illa billah. Dan semua apa yang kita kagumi, semuanya masya Allah, semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sedang jumlah yang berbahagia, dan tentunya khatib bersama-sama, untuk bersyukur pada Allah dengan apa yang Allah turunkan secara sempurna, sidqan wa adlan, yaitu syariatnya. Dan jangan sampai kita merubahnya dengan tangan-tangan kita. Jangan sampai kita merubahnya dengan lisan-lisan kita. Jangan sampai kita merubah dengan hawa nafsu kita. Dan jangan menyatakan dengan tantangan atau tentangan, tidak mungkin saya merubahnya. Qul inna a'udzubikumullah, sudah banyak kaum muslimin terjerumus dalam perkara-perkara bid'ah muhdatsah. Bukankah kebid'ahan itu merusak agama? Bukankah kebid'ahan itu merubah hukum-hukum Allah yang sudah sempurna? Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yang sudah sempurna kebenarannya dan sudah sempurna pula hukum-hukumnya. Enggak perlu dirubah. Enggak perlu ditambah. Enggak perlu diganti. Maka siapa-siapa yang mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan, siapa yang mengada-adakan ajaran-ajaran baru, menambah namanya dengan sesuatu atau mengurang-uranginya, maka orang ini menganggap bahwa agama belum sempurna. Menganggap bahwa apa yang diturunkan oleh Allah masih belum tamah. Ikhwan ibn a'azabullahu muslim yang saya hormati. Dan termasuk mereka yang berubah agama adalah mereka yang gulung berlebih-lebihan dalam berbagai macam hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang diucapkan dari mulutnya. Melampaui batas-batas yang Allah gariskan. Melampaui batas-batas yang Rasulullah ajarkan. Maka orang ini bukan bagus. Tapi orang ini sungguh merusak agama. Dan orang ini benar-benar belum yakin tentang kesempurnaan agama. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah SWT memperingatkan kaum muslimin dengan memanggil ahlal kitab. Memperingatkan kepada kaum muslimin karena turunnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat terakhir ini, untuk umat Islam, untuk kaum muslimin. Tetapi Allah katakan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Yang Allah panggil ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang demikian mengandung makna, hendaklah kalian jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani, yaitu ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Melampaui batas dalam agama, yang dikira oleh orang-orang awam bahwa itu adalah agama. Betapa beratnya agama yang kamu ajarkan, ternyata itu dari mulutmu sendiri. Yaquluna bi afwahihim, mereka mengucapkan dari mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam kitab was sunnah. Ikhwan ibn a'azabullahu muslim yang saya hormati. Allah katakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Mereka, kaum Nasrani dan Yahudi, sudah melampaui batas dalam sekian masalah. Pakaian yang kena najis bukan dicuci oleh mereka. Digunting, dirobek, dibuang. Demikian pula dalam masalah memuliakan nabinya, Nasrani menyatakan bahwasanya Isa ibnullah, Isa anak Allah. Demikian pula Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Demikian pula dalam membanggakan diri-diri mereka, juga mereka melampaui batas dan menyatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Berlebih-lebihan. The children of God, kata mereka. Anak-anak Tuhan. Dalam masalah hukum, juga mereka melampaui batas. Dan Allah katakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jangan melampaui batas dalam agama kalian. Tetapi ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Untuk umat Islam. Apa maknanya? Wahai kaum muslimin, jangan seperti ahlal kitab. Ghulu fi dinihim, yang melampaui batas dalam agama mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Apa yang Allah sudah turunkan, apa yang Rasulullah ajarkan adalah sudah tamat, sudah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah, kejujurannya dan keadilannya. Kalau kemudian kita sok menambah namanya dengan perkara-perkara baru, maka yang terjadi adalah melampaui batas dan berlebih-lebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk sambil menunggu penguburan jenazah, Rasulullah SAW berbicara, dan dimanapun majelis beliau selalu berbicara tentang ilmu. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menggaris di tanah dengan satu garis dan menyatakan, hadza sabilullahi mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian menggaris garis-garis di kanannya dan di kirinya. Kemudian menyatakan, hadhihi subulun, ini adalah jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun, illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun di jalan-jalan tersebut kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Qul inna a'udzubikumullah, digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa jalan yang lurus satu garis. Sedangkan yang lain jalan-jalan sesat disebutkan dengan subul di kiri dan di kanannya. Dan dikatakan laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan di sana yang yad'u ilai, yang mengajak kepadanya. Dalam riwayat dikatakan dengan ucapan iblis yang menyatakan halumma halumma, kemarilah kemarilah. Khana bin na'azakumullah, maka dikatakan oleh para ulama bahwa garis-garis yang di kiri dan garis-garis yang di kanan adalah tarikan-tarikan syahwat dan tarikan-tarikan syubhat. Tarikan-tarikan syahwat menyimpangkan seseorang dari jalan yang lurus. Demikian pula tarikan-tarikan syubhat. Adapun tarikan-tarikan syahwat, sebagian besar kita sudah memahaminya. Tarikan hawa nafsu, tarikan dunia, tarikan kesenangan-kesenangan yang sementara di dunia ini, itu tarikan-tarikan syahwat. Tetapi tarikan-tarikan syubhat, tidak semua mengetahui apa itu syubhat. Sebagian besar manusia mengira bahwa itu hak, padahal batil. Sebagian besar manusia mengira bahwa itu adalah jalan yang lurus, ternyata itu jalan yang sesat. Sebagian mereka mengira itu adalah ketaatan, padahal itu adalah bid'ah muhdatsah. Ini tarikan-tarikan syubhat. Ikhwan ibn na'azakullahu muslim yang saya hormati. Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, beliau menyatakan ma amarallahu bi amrin illa wali syaitani nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali syaitan memiliki dua nazghah. Memiliki nazghatan, dua tarikan, dua godaan. Imma ila tafritin wa idha'ah, bisa jadi tarikan untuk melalaikan dan menyia-nyiakan. Dan bisa jadi tarikan ila ifratin wa ghulu, bisa jadi tarikan untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sehingga pertama dihalang-halangi untuk jangan dikerjakan perintah itu. Jangan kau kerjakan. Ngapain? Capek. Lelah. Berat. Dan bebannya kamu gak akan sanggup memikulnya. Nanti kamu akan diusir oleh kaummu. Kamu akan dikucilkan oleh kaummu. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil munkar. Itu syaitan. Ya'idukumul faqr, membayang-bayangkan kepada kalian, menggambarkan kepada kalian al-faqr, al-faqr. Kamu akan bangkrut, kamu akan miskin, kamu akan sengsara. Tetapi kalau tidak bisa digoda untuk meninggalkan perintah Allah tadi, syaitan punya nazghatun ukhra. Syaitan punya tarikan lain. Kerjakanlah. Kali ini syaitan menyatakan kerjakanlah. Jangan cuma segitu, kerjakan lagi. Kurang, kok cuma sekian? Itu sedikit sekali. Tambahi, tambahi. Sampai orang itu melampaui batasnya. Melampaui yang diperintahkan oleh Allah. Melampaui yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah atau Madarij Salikin. Khon ibn a'azakumukum min syarmati. Bahwa syaitan selalu memiliki nazghatani, dua nazghah. Qal wadi bainal jabalain, maka jalan yang lurus seperti lembah di antara dua gunung, di antara dua bukit. Dan seperti haqqun bainad dalalatain, kebenaran di antara dua bentuk kesesatan. Kesesatan dengan melalaikan dan menyia-nyiakan, dan kesesatan dalam bentuk yang berlebih-lebihan. Dan kita saksikan di medan dakwah pun apa yang digambarkan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan digambarkan pula oleh para ulama terjadi di hadapan mata-mata kita kaum muslimin. Allah katakan la taghlu fi dinikum, jangan seperti ahlul kitab. Kita saksikan bagaimana ghulu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Apakah kaum khawarij ataupun kaum sufi ataupun kaum-kaum yang sesat lainnya, hampir semuanya mengandung ghulu, ekstrim, melampaui batas. Rasulullah SAW juga menggambarkan latattabi'unna sananal ladina min qablikum, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani, yakni akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Termasuk mengikuti mereka dalam ghulu mereka. Kalau Yahudi dan Nasrani menuhankan Uzair, menuhankan Nabi mereka, Nabi Isa, maka di kalangan kaum muslimin juga ada yang menuhankan Rasulullah SAW. Walaupun mulutnya tidak menyatakan dia adalah Tuhan kami, tetapi memperlakukannya seperti Tuhan. Doa bukan kepada Allah tapi kepada Nabi. Meratap istighosa bukan kepada Allah tapi kepada Nabi. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang menuhankan Nabinya, menuhankan Rasulnya. Yudahil ladina kafaru min ahlil kitab. Menyaingi, menandingi, menyerupai orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan kita saksikan pula apa kata Ibn Qayyim rahimahullah. Bahwa setiap perintah masih syaitan punya tarikan ke sana, tarikan kemari. Ketika kita berbicara tauhid, berbicara dakwah salafiyah, berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan pada umat, pada masyarakat, sebagian mengabaikan dan melalaikannya. Seakan-akan itu bukan urusannya. Dan menyatakan apa urusan saya? Yang penting sholat selesai. Tetapi sebaliknya, ada yang berlebih-lebihan dengan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mentabdi' mereka dan menyatakan begini dan begitu. Maka ketika kita berbicara dakwah salafiyah, kita kenal ada yang sungguh menggampang-gampangkan, mengentengkan urusan ahlul bid'ah. Yaitu kaum sururiyah. Kaum sururiyah. Dan sebaliknya, ada yang berlebih-lebihan, bahkan ahlus sunnah dikatakan ahlul bid'ah. Bahkan mereka mentahdir semua orang yang menyelisihi dirinya, walaupun dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu haddadiyah. Ada sururiyah, ada hadadiyah. Ada yang menggampang-gampangkan dan mengentengkan masalah ahlul bid'ah. Dan ada yang sebaliknya, justru salafiyin dikatakan ahlul bid'ah. Hadadiyah, sampai mereka menyatakan buku kitab-kitab para ulama harus dibakar. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus dibakar. Karena Ibnu Taimiyah mubtadi umbal. Dia menyatakan pendapatnya dengan fana nar. Bahwa api neraka akan fana pada akhirnya. Buku Fathul Bari bakar. Untuk apa kita baca? Karena Ibnu Hajar adalah Asy'ariyah katanya. Khonibnina azakumullah. Gempar berita ini. Dan mereka mengaku salafiyin. Mengaku ahlus sunnah. Mengaku-mengaku bahwa mereka di atas tauhid wa sunnah. Maka para pemuda, para syabab yang sedang semangat bingung mereka. Datang menemui para ulama. Termasuk Syekh Ibn Baz rahimahullah. Apakah kita harus membakar buku-buku tersebut? Tidak. Kata Syekh. Sampai kamu bisa menulis yang seperti itu, kita akan tinggalkan. Dan kita akan baca buku kamu. Sekian banyak terjadi ucapan-ucapan yang hulu seperti ini. Barang siapa yang melanggar satu sunnah, maka dia adalah mubtadi undal. Barang siapa menyelisihi satu perkara, maka dia begini dan begitu. Tidak membahas perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama. Sekian masalah yang dikatakan oleh para ulama dengan udur-udur syar'i. Khamilin hazakumullah. Mubtadi undal jelas. Mereka walaknya kepada bid'ah. Dan mereka bermusuhan dengan ahlus sunnah. Dan mereka tidak duduk bersimpu di hadapan para ulama ahlus sunnah. Tapi mereka lebih mengeluh-eluhkan mubtadi' dan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Itu sangat jelas. Walaknya jelas, pemisahannya pun jelas. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tushaddidin, jangan kalian memberat-beratkan agama. La tushaddidu ala anfusikum." Dalam lafaz lain dikatakan la tushaddidu ala anfusikum, fashaddada alaikum, jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Fa inna qauman syaddadu, karena satu kaum ada yang memberat-beratkan diri-diri mereka. Fa syaddadallahu alaihim, maka Allah pun memberatkan atas mereka. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga dikatakan la tushaddaddin, jangan kalian memberat-beratkan agama. Dan siapa yang yushaddaddin illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agamanya kecuali dia pasti akan kalah. Tidak mungkin bisa konsekuen. Dia keras dalam sesuatu masalah. Tayyib, silakan. Sampai mana kalian mampu? Khawarij sungguh sangat kerasnya sampai menyatakan tidak ada seorang berbuat dosa kecuali dia kafir. Siapa yang berbuat dosa besar maka dia kafir. Sampai pada akhirnya ternyata keluarganya juga kafir karena berbuat dosa. Sampai pada ujungnya saya juga berbuat dosa, berarti saya kafir. Sehingga tokoh mereka berkata, saya tidak yakin kalau saya muslim atau kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyatakan dengan kebodohannya, saya tidak yakin apakah saya muslim atau kafir, karena sudah habis semua dikafirkan. Sisanya hanya dirinya sendiri. Maka dia pun berkata, saya tidak yakin kalau saya ini muslim, bisa jadi saya kafir. Ikhwan ibn a'azabullahu muslimin yang saya hormati. Mereka menafsirkan ayat-ayat Allah hanya dengan bahasa Arab yang mereka punyai. Kemudian mereka memutuskan dan berfatwa dengan fatwa-fatwa yang mengerikan, yang memberatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Allah, kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang demikian illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agamanya kecuali pasti akan kalah. Tidak konsekuen. Bahkan ada riwayat fi sahih, dalam kitab sahih, inna hadha din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yashad ad-din illa ghalabah. Agama ini mudah, siapa yang memberat-beratkan agama maka dia akan kalah. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Khon ibn a'azakumullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa para mutanatti', akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Nasallahu taufik wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala salamah wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimin ila tariqil awsat. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin ke jalan tengah. Al-haqqu bainad dalalatain, jalan kebenaran, jalan di antara dua kesesatan. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang jumat yang berbahagia. Kalimat halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un yang diucapkan 3 kali oleh Rasulullah SAW, akan binasa orang yang melampaui batas. Akan binasa orang yang melampaui batas. Akan binasa orang yang melampaui batas. Adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau meminta untuk dicarikan batu-batu untuk melempar jumrah. Maka diberikan kepadanya batu-batu sebiji-biji jagung. Kemudian beliau bersabda, bimithli hadza farmu, dengan batu-batu yang seperti inilah lemparlah. Yani dengan batu-batu yang seperti ini lemparlah, kerjakan perintah Allah untuk melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghulu, dan hati-hati kalian dari ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu bid-din, sesungguhnya yang akan membinasakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian adalah ghulu fid-din. Khon ibn a'azakumullah, al-ibratu bi'umumil lafdhi la bi khususi sabab. Pelajaran yang kita ambil adalah dari keumuman lafaznya, tidak pada kekhususan ucapannya atau kekhususan beritanya. Beritanya memang tentang masalah melempar jumrah, tetapi masalah melampaui batas pada semua perkara, pada semua perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau dilebih-lebihkan dari apa yang diperintahkan, maka itu ghulu. Khonibidina azakumullah. Maka Nabi tidak menyatakan, lemparlah jumrah, jangan berlebihan. Tidak. Nabi menyatakan, iyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari ghulu. Yani fi'ayi syaih. Ini ghulu dalam perkara apapun. Dalam melempar jumrah, ataupun dalam berbuat beribadah, dalam berzikir, dalam salat, dalam puasa, dalam apapun. Puasa terus menerus setiap hari tidak dikatakan terpuji. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang disebut dengan puasa dahar, haram. Puasa kok haram? Kita kan sedang ibadah. Iya. Bukan masalah puasanya, tapi hulunya, berlebih-lebihannya. Kata Nabi, aku Atqakum, aku adalah yang paling takwa di kalangan kalian. Wa ana asumu wa uftir, wa ana aqumul lail, wa anam, wa ana atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falisa minni. Kata Nabi, aku yang paling takwa di kalangan kalian. Tetapi aku puasa, aku pun berbuka. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Dan aku mengawini para wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Ini ancaman. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama, ancaman dengan kalimat bukan golonganku, itu adalah ancaman yang menunjukkan dosanya dosa besar. Bayangkan, betapa kasihannya seorang yang berjuang dengan ibadah, ternyata justru dia terjatuh dalam dosa besar. Terancam dengan ancaman yang berat, laisa minni, bukan dari golonganku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Sehingga mereka-mereka yang menyatakan akan beribadah terus-menerus, tidak menikah, tidak berhubungan dengan manusia, hanya beribadah di tempatnya, maka ini adalah seorang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Sufi khabith, mubtadi'un dhal. Demikian pula mereka-mereka yang menafsirkan tafsir-tafsir bukan dengan tafsir dari Rasulullah, bukan dari para salafus saleh, tetapi dari akal-akal mereka sendiri. Fahada mubtadi'un dhal. Ahlul hawa, hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan seringkali terjatuh dalam ghulu. Ghulu dalam satu sisi. Dan melalaikan dari sisi lain. Ikhwan ibn na'azam lakum muslim yang saya hormati. Maka Rasulullah SAW menyatakan, akhaf alaikum rajulun qara' al-Quran. Yang aku khawatirkan adalah seseorang yang qara' al-Quran hatta idara'aitu ba'jatahu alaihi wa kana rid'an lil-islami insalha minhu. Yang aku paling khawatirkan adalah seorang yang membaca Al-Quran. Hingga ketika dia melihat kehebatannya dalam membaca Al-Quran, bagusnya, wa kana rid'an lil-islam, tiba-tiba dia justru melepaskan dirinya dari Al-Quran. Wa nabadahu wara'a dhuhurihi. Kemudian dia lemparkan kitabnya di belakang punggungnya. Wasa'a ala jarihi bisayf, kemudian dia mulai berbuat jahat kepada tetangganya dengan pedang-pedangnya, mengganggu kaum muslimin dengan pedang-pedangnya, dan kemudian menuduh mereka berbuat syirik. Ini menuduh kalian musyrik padahal muslimin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayyuhuma ahakku au aula bisyirki, arami Amil marmi, ya Rasulullah, siapa yang lebih pantas dengan kesyirikan, yang menuduhnya atau yang dituduhnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balir rami aula bisyirk, bahkan yang menuduh lebih dekat, lebih pantas kepada kesyirikan. Khudu bin Na'azakum diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Khudu bin Na'azakum lakum simian sahramati. Apa ucapan beliau? Yang paling aku khawatirkan adalah rajulun yaqra'ul Qur'an. Artinya kebanyakan orang-orang yang ghulu bukan orang-orang awam. Kebanyakan orang-orang yang jatuh kepada yang ghulu, kepada kesesatan dalam bentuk ghulu, bukan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang mengerti Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, bahkan alim, memiliki ilmu. Tetapi melampaui batas dalam beberapa perkara. Akhirnya terjatuh dalam ghulu. Orang awam biasanya mereka gak ngerti apa-apa. Mereka terjatuh dalam satu kesalahan. Ketika ditegur dengan dalil, mereka menerimanya. Karena pada dasarnya mereka tahu mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengerti Quran dan Sunnah. Tetapi mereka-mereka yang jatuh ke dalam ghulu, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang sudah merasa alim. Bukan alim yang sesungguhnya, tapi sudah merasa alim. Yaqra'ul Qur'an, kata Nabi. Membaca Al-Quran. Hatta idza ra'a, ketika dia sudah melihat betapa hebatnya dirinya, betapa tingginya, betapa bagusnya bacaan Qur'annya, mulai. Dia menyelisihi Al-Quran yang dibacanya. Sebagaimana khawarij yang kemudian dia menyatakan dengan lisannya ayat-ayat Al-Quran, membacakan, melantunkan dengan bagus. Tapi kata Nabi, la yujawizu hanajirahu, tidak melampaui kerongkongan mereka. Tidak masuk dalam hatinya. tidak melampaui kerongkongan mereka, hanya di lisannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga mereka justru menentang Al-Quran dengan perbuatan-perbuatannya yang mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Khunifidina azakumullah, jangan terulang pemikiran khawarij, cara-cara khawarij, cara-cara ahlul ahwa dalam bentuk perkara-perkara gulu, jangan sampai terjadi pada kita ahlus sunnah. Kita yang mengaku diri-diri kita sebagai pengikut sunnah, sungguh berlebih-lebihan bukan sunnah. Sebagaimana berkurang-kurangan juga bukan sunnah. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum ila sawa'is sabil. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.